محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di sore hari ini waktu Indonesia dan malam hari sudah ya di waktu Jepang, di kitab kita Syarh Sunnah bin Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kondisi dan keadaan ya syariat menentukan maslahat mencari kebidahan dan mencari kembangan dalam permasalahan harus disertai dengan kejelasan dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Disebutkan di sini oleh Syekhun Syekh Yasin rahimahullah, "Atsani ayaqula dzalik bi ilmin wa tatabbutin." Hendaknya seseorang membicarakan tentang seseorang yang menyimpang dari agama itu dengan ilmu, ya, bukan hanya sekedar ya perkara yang tidak pernah dia lihat dari ustadznya, tidak pernah dia dengar dari gurunya, ya, atau tidak pernah dilewati dalam bacaannya. Terus kemudian dia mengingkari perbuatan orang-orang tersebut, tetapi sesuatu yang dibangun di atas keyakinan dengan ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tathabbut. Dia benar-benar tathabbut. Dia benar-benar dia meneliti bahwasanya orang tersebut dia benar-benar mengucapkannya. Ya, terkadang ada sebagian orang lalu bersemangat di dalam bantah-bantah ya, ucapan seseorang yang lainnya hanya sekadar modal dia membaca sepintas dari tulisan seseorang atau dari bukunya, padahal bisa jadi seseorang tersebut sedang membantah orang lain. Dia menukilkan ucapan orang-orang yang menulis Al-Quran, menulis As-Sunnah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dinukilkan ucapan Abu Bakr tersebut. Kemudian dia datangkan ucapan tersebut dengan maksud tujuan untuk membantah. Tapi orang yang tadi yang memang sifatnya itu bukan untuk menginginkan kebaikan, tetapi hanya sebatas untuk mencari kesalahan orang lain. Dia sangat senang kalau orang lain bisa salah. Dia senang kalau orang lain bisa keliru. Dia senang kalau orang lain itu bisa menyimpang dari kebenaran. Bahkan itu sesuatu yang ditunggu oleh dia. Kapan dia salah? Kapan dia keliru? Kapan terpeleset lisannya? Dan seterusnya. Agar bisa menjadi bahan untuknya untuk menjatuhkan kedudukan orang tersebut. Tetapi, para hadirin dan hadirat rahimah, ya warahmatullah, ya, itu sesuatu yang gak perlu kita tunggu. Justru kita berharap agar saudara kita tidak salah. Kita berharap agar saudara kita tidak keliru sebagaimana kita menginginkan pada diri kita agar bisa tidak terjatuh dalam kesalahan. Demikian pula yang kita harapkan kepada saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak suka dirinya menyimpang, dia tidak suka dirinya keliru, dia tidak suka dirinya dibuka aibnya. Begitu juga dia tidak suka kepada saudaranya yang lainnya. Sehingga ini sesuatu hal yang perlu untuk diperhatikan. Dia mengucapkan sesuatu terhadap saudaranya muslimin dengan ilmu yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah dan tathabbut. Ya, ini prinsip dari prinsip agama. Ya. dari Rasulullah disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasir, dikauni dhalik al-kalam fi a'radil ashkhas. Ya, dan keberadaan ucapan ya kepada ahli bidah ahli ahwa ya atau kepada personal orang ini merupakan perkara yang besar. Wa araduhum muharramatun. Karena kehormatan seorang muslim itu terjaga. Haram hukumnya untuk kita membicarakan kehormatan seorang muslim. Dan perlu untuk saya garis bawahi lagi di sini, hadis akan kita baca dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kehormatan seorang muslim itu terjaga. Itu kehormatan seorang muslim bukan orang yang ikut pengajian sunnah. Ya, bukan hanya khusus kepada salafi. Kalau ada orang yang punya pemikiran seperti ini, maka kalau dia yang disebutkan itu kepada salaf, dia telah berdusta atas nama salaf. Ya. Atau dikarenakan kebodohan dan kejahilannya. Dan masuklah dia dengan apa yang disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fikum sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat orang-orang lari dari mana dakwah." Tetapi hadis yang disampaikan kita baca ini, para hadirin dan hadirat, adalah siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ya, seseorang yang nampak darinya keislaman, maka hukum asalnya kehormatan mereka itu terjaga. Tidak boleh kita mengusik kehormatan seorang muslim siapa saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelas ya? Jadi hukum asal seorang muslim itu terjaga kehormatannya. Dan dikeluarkan daripada hukum asal beberapa perkara yang itu didukung oleh dalil. Ya, misalnya orang-orang yang menyimpang daripada sunnah. Orang-orang yang berbuat bid'ah boleh dibicarakan kehormatannya. Dan sebatas apa yang dia keliru dari ya keyakinan ataukah amalannya tersebut. Ya, tidak ada urusan kita dengan fisiknya. Tidak ada urusan kita dengan namanya. Tidak ada urusan kita dengan istrinya. Tidak ada urusan kita dengan pendidikannya. Tidak ada urusan kita dengan hal-hal yang lain. Urusan kita adalah apa yang dia keliru. Yang perkara tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah seseorang itu dikritik. Ya, tidak kemudian lari kepada fisiknya, pendek, panjang, hitam, gendut, keribu, dan seterusnya. Kalau dia membicarakan apa yang bukan bagian dari kesalahan dan kekeliruan seseorang dari agamanya, maka dia telah berbuat ghibah. Dia telah berbuat perkara yang haram. Dia telah melakukan pelanggaran yang sangat besar. Ya, menghalalkan kehormatan seorang muslim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan terjaga daripada kehormatan mereka. Oleh karena itu kami pernah mendengar apa yang disampaikan oleh guru kami Syekhuna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi rahimahullah. Beliau mengatakan al-jarh wa ta'dil min dinina. Al-jarh wa ta'dil itu merupakan bagian dari agama kita. Ya, ini sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan jalannya para imamus salaf, namun bukan berarti kemudian dijadikan jembatan untuk menjatuhkan kehormatan muslimin yang lainnya. Jelas di sini? Baik, jadi kehormatan seorang muslim itu hukumnya terjaga. Kama qalaha sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramati yaumikum hadha adikum hadha. Ketahuilah bahwasannya harta darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, ya wajib kadar itu bagi kalian semuanya adalah terjaga sebagaimana terjaganya hari ini dan sebagaimana terjaganya negeri ini. Hari itu adalah hari ya pada tanggal 10 Dzulhijjah, Hajjatul Wada. Ya, ini merupakan hari yang paling mulia. Ya, para ulama berselisih pendapat mana yang lebih mulia, tanggal 9 ataukah tanggal 10. Taib dohir Allah wa'alam. Kembali saya ulangi, dohirnya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, pada tanggal hari di mana Rasulullah berkumpul di Arafah, yang beliau menyampaikan khutbah pada waktu itu. Disitulah beliau mengatakan, kahurmati yaumikum hadha. Sebagaimana terhormatnya hari ini. Ya, dan para ulama berselisih pendapat mana hari yang lebih mulia, tanggal 10 Dzulhijjah ataukah tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9 Dzulhijjah dan sebagian ulama mengatakan 10 Dzulhijjah. Tetapi ini semua merupakan hari yang terhormat. Ini semua adalah hari yang dimuliakan. Maka kehormatan seorang muslim, kemuliaan seorang muslim sama seperti mulianya tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ya, dan juga kehormatan seorang muslim sama seperti kemuliaannya kota Mekah. Ya, yang mana kota Mekah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lainnya. Seseorang masuk ke kota suci disunahkan dia untuk mandi, dia bersuci. Seseorang ketika dia masuk ke kota suci, ya, dia mendapatkan dilipat pahalanya 100 kali lipat ketika dia sholat di Masjidil Haram dan di masjid-masjid yang lainnya di sekitaran kota suci. Ya, ketika dia berada di kota suci, dia tidak boleh mengganggu hewan-hewan yang ada di kota suci tersebut. Dia tidak boleh mengganggu pepohonan yang ada di kota suci. Itu kehormatan kota suci. Dan begitu juga kehormatan seorang muslim sama kedudukannya seperti kehormatan kota suci ini. Nah, ketika seorang muslim, tanda daripada keimanannya dia memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Tanda keimanannya dia memuliakan kota yang disucikan oleh Allah. Maka juga bagian daripada tanda keimanannya dia memuliakan kehormatan seorang muslim. Sehingga kehormatan seorang muslim itu tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dibuka aibnya. Kecuali apa yang di sana, perkara yang sempit, perkara yang kecil, yang dibolehkan dan dibenarkan dalam agama. Jadi kita hanya fokus kepada bagian kecil tersebut. Jangan sampai kita ingin mendapatkan pahala, mengingatkan manusia dari kesan seseorang yang kita kan tidak memperhatikan muslim. Makanya Syekh menyebutkan pada poin yang kedua ini, bi'ilmin, sesuatu itu dibangun di atas ilmu. Bukan di atas kejahilan, bukan di atas modal semangat. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah cacian dan makian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan prinsip ini juga dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya aradal hayatid dunya fa innallaha maghanimu katsira kadzalika kuntum min qabli famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah mengatakan, hei orang-orang beriman, ketika kalian melakukan ya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, hendaknya kalian menilai dengan baik. Wala taqulu liman alqa ilaikum, jangan sampai kalian mengucapkan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, lasta mu'minan, kamu bukan seorang yang mukmin. Baik, perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam konteks perang. Tentunya dalam konteks kekacauan, dalam konteks mungkin tidak ada ketenangan, dalam konteks mungkin seseorang itu dalam keadaan galau dan beraneka ragam, ya kondisi seseorang ketika dalam keadaan genting. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fatabayyanu, teliti. Jangan sampai engkau mengucapkan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, engkau bukan orang beriman, engkau mengucapkan ini karena takut, ya dibunuh dan yang semisalnya. Nah, dalam kondisi normal, dalam kondisi genting seperti ini, Allah masih memerintahkan tabayyanu. Ya, jangan sembarangan kau membunuh orang yang ada di hadapanmu. Bagaimana lagi dalam kondisi aman? Bagaimana lagi kondisi orang bisa menelpon? Bagaimana lagi kondisi dia bisa mesi WhatsApp? Beraneka ragam cara dan jalan untuk bisa dia mentabayyun dari khabar yang dia dengar tersebut. Bisa difahami sisi pendalilannya? Jelas ya? Baik. Sehingga tabtaguna aradal hayatid dunya. Ya, supaya kamu ingin mendapatkan ghanimah dari orang tersebut, maka engkau hukumi dia semua adalah orang yang kafir agar engkau bisa mengambil harta darinya. Jadi orang kafir kita bunuh supaya kita bisa mengambil harta darinya. Berarti ada keinginan dunia, dan dunia itu bukan hanya sekedar harta. Dunia itu bukan hanya sekedar uang. Dunia itu bukan hanya sekedar materi, tetapi dunia itu juga bermakna jah, kemuliaan dirinya, kedudukan dirinya. Ya, sehingga dia supaya dianggap sebagai orang yang menjaga sunnah, yang menjaga dakwah, adalah orang yang cinta dengan kebenaran, sehingga dia orang yang berada di paling terdepan untuk mengingkari kemungkaran, mengingkari kebid'ahan, sehingga orang yang paling semangat dalam menjaga agama ini. Ini jah. Tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya adalah untuk menaiki dirinya. Kalau seandainya harta itu sudah cukup tercela seseorang menginginkan dunia dari urusan-urusan ibadah, yang harta tersebut memiliki manfaat, harta tersebut bisa dia naik haji, harta tersebut dia bisa umroh, harta tersebut dia bisa beli kendaraan, harta tersebut bisa menafkahi kepada saudaranya, kepada keluarganya, ada bentuk realnya, sudah cukup tercela, walaupun ada manfaatnya. Nah, bagaimana lagi sekarang kemuliaan, apa yang dia dapatkan dari kemuliaan tersebut? Apa? Kedudukan. Tidak ada bentuk realnya. Tidak bisa dia ambil kedudukan, dia suap sama anaknya untuk dimakan. Ya, gak bisa dia suap untuk istrinya untuk dimakan. Gak bisa kedudukan itu dia diambil, kedudukannya diambil untuk ditukar dengan kendaraan, dengan rumah. Gak bisa. Sesuatu manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan harta. Nah, harta yang memiliki manfaat saja terlarang hukumnya. Ya, apalagi sesuatu yang manfaatnya kurang. Jelas ya? Jadi terkadang orang berpikir dunia itu hanya sebatas harta. Ya, ajah, kedudukan. Itu juga bagian dari dunia yang diharapkan. Ya, dan itu jauh lebih hina. Ketika seseorang berharap jah, daripada dia berharap apa? Harta. Karena harta itu masih ada manfaatnya. Bisa difahami ya? Baik. Aradal hayati dunia. Fa inna Allah maghanimu katira. Dan di sisi Allah ada harta yang sangat banyak. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada kalian yang tadinya kalian berada di atas kesesatan, maka hendaknya Allah ingat kembali, fatabayyanu. Hendaknya kalian meneliti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian lakukan sangat mengetahuinya. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qala kana rajulun fi ghanimatin lahu, ya, sayalhiquhu al-muslimun. Faqala assalamu alaikum. Faqataluhu. Wa akhadu ghanimatahu. Fa'anzalallah fi dhalika. Ya, masama. Jadi ayat ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu ada seorang laki-laki yang dia memiliki ghanimah. Kemudian dia bertemu dengan muslimin. Ya, kemudian laki-laki yang memegang, yang memiliki hartanya mengatakan assalamu alaikum. Faqataluhu, kemudian laki-laki ini dibunuh. Ya, kemudian diambil hartanya. Kemudian di situ Allah menurunkan ayat. Allah menegur. Ya, orang-orang yang mereka membunuh seseorang karena untuk mendapatkan apa? Harta. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan kehormatan muslimin. Ya, hati-hati. Karena di dalam ayat ini disebutkan masalah harta, kan? Tidak disebutkan di dalam masalah kehormatan. Yang ingin saya tanyakan, dari sisi mana pendalilan ayat ini kepada harta? Dari sisi kehormatan. Syekh menyebutkan ayat tentang harta. Baik, sementara yang sedang kita bahas adalah kehormatan seorang muslim. Baik. Ini dijawab Ustaz atau gimana? Dijawab Mas Ono. Oh, sorry Ustaz. Coba yang siapa nih? Regi, coba. Maaf, Ustaz, tadi gak etak, gak apa? Gak nge. Gimana? Ayat maaf. Tadi, pertanyaan tadi kurang jelas katanya Ustaz. Oh, paling sering jelas. Jadi, kita tadi menyebutkan membicarakan tentang kehormatan seorang muslim. Kan begitu, tidak boleh diusik. Sementara ayat yang didatangkan adalah tentang harta. Dan hadis juga datang dari Sahih Bukhari menyebutkan tentang harta seorang muslim. Jadi sisi mana keterkaitan antara ayat yang dibawa dengan bab ya kehormatan seorang muslim? Perkaitannya. Ya. Baik, atau tidak hemat waktu. Saya lanjut aja ya. Ya, Ustaz. Baik. Jadi dalam hadis yang di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya harta kalian, kehormatan kalian ya itu terjaga. Baik. Iya. Nah, ketika di sini disebutkan tentang harta, maka harta itu kedudukannya sama dengan kehormatan. Ketika harta seseorang tidak boleh diusik. Ya, begitu juga tidak boleh seseorang mengusik dari sisi kehormatannya. Faham? Ketika dia menginginkan sesuatu dari seseorang dari hartanya yang tidak halal untuk dia ambil, kemudian dia menjatuhkan kedudukannya, begitu juga yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tip asalif ayakuna fi tahdhirihi mulaziman lil adl. Fala yuqawwiluhu ya ma lam yaqulhu. Baik, adanya seseorang membangun itu dengan keadilan. Ya, jangan dia mengucapkan sesuatu kepada saudaranya apa yang tidak pernah dia ucapkan. Atau jangan dia menuduh saudaranya apa yang dia ya tidak maksudkan. Ya, karena kebencian seseorang kepada orang lain atau dianggap wah ini orang yang tidak semanhaj dengan kita, ini bukan dari deretan ustaz kita, ya saya nggak lihat nama dia dalam urutan ustaz-ustaz sunnah misalnya, ya karena dia tidak disebut namanya atau dia bukan deretan ustaznya dan seterusnya, akhirnya dia sembarangan untuk mengomentari ucapan orang lain. Ya, dia membawa ucapan orang tersebut kepada apa yang dia tidak maksudkan. Maka ini perkara yang tidak dibenarkan. Ini perkara yang tidak boleh. Ya, dan kami mendengar dari guru kami, kenapa saya di sini sering terkadang menukilkan ucapan guru kami? Karena terkadang orang-orang beranggapan, ya lulusan Yaman itu memang diajarnya modelnya seperti itu. Ya, model orang lulusan Yaman itu pokoknya hantam, sikat, pokoknya habisin. Ya, tidak tahdir sana, tahdir sini. Wallahu a'lam bishawab. Kami enggak tahu itu dari guru kami. Justru dari guru kami, kami mendapatkan pelajaran yang sangat mendidik. Ya, karena mereka adalah ulama, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mendalami Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada mandat salaf. Mereka adalah orang-orang yang faham akan kondisi dan keadaan kehormatan seorang muslim sebagaimana kita lihat dalam tulisan Syekhuna Syekh Yasin. Ya, kami mendengar dari guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya kita tidak boleh menuduh seseorang walaupun kepada Fir'aun apa yang Fir'aun tidak buat. Fir'aun dia kufurnya karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun tidak dicela oleh Allah karena dia ada penyakit, misalnya penyakit luti. Dia adalah penyakit homoseksual. Kita tidak punya bukti Fir'aun punya penyakit seperti ini. Tidak ada bukti. Ya, sehingga kita tidak boleh mengatakan Fir'aun itu luti. Fir'aun itu homoseksual atau yang semisalnya. Itu haram hukumnya. Nah, kalau seandainya itu berlaku kepada Fir'aun, ya, yang kafir, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, bagaimana lagi kepada seorang Muslim? Bagaimana lagi orang yang mereka terkenal dengan ibadah salatnya? Maka kita tidak boleh mengucapkan sesuatu apa yang tidak pernah dia ucapkan. Ya, jangan sampai karena permusuhan kita dengan mereka, kita tidak bersikap adil kepada mereka. Ya, tetapi yang ada pada dari kita, dari dalil, Fir'aun itu mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya sudah, di situ kita fokus. Jelas ya? Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ عَلَىٰ تَعْدِلُ اِعْدِلُ وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Ya, atau semisal yang pernah kita singgung, ya saya sebut saja namanya, misalnya Ustaz Abdul Somad. Kita tahu ya apa yang dari pemikiran beliau, ya dari ucapan-ucapannya, ya tetapi bersama dengan itu nggak pantas untuk kita mengatakan si Somad dan lain sebagainya. Ya, pertama As-Somad itu nama Allah. Ya, As-Somad itu bagian dari nama Allah. Ya, semua orang kita membaca. Ya, di dalam Juz Amma di akhir surat yang semua orang menghafalnya. Allahus Samad. Samad itu sifat Allah, jangan Anda permain-mainkan. Itu satu hal. Hal yang kedua, orang tuanya memberikan nama dengan nama Abdus Samad. Maka tidak ada urusan ketika Anda ingin mengkritik pemikiran seseorang Anda melecehkan namanya. Ini hal yang terlarang, ini hukumnya haram dalam agama. Ya, coba kita melihat bagaimana para ulama kita sebagaimana pernah saya singgung. Ya, Syekh bin Baz ketika membantah, boleh sebutkan titelnya apa? Doktor, Syekh, Ustaz, Fulan bin Fulan, wafakahullah. Dan saya telah melihat dari tulisan beliau, dalam kitab beliau, beliau berkata demikian, demikian, dan demikian. Dan ini merupakan ucapan yang menyelisih Al-Quran. Qala Allah wa qala Rasul. Ya, dan ini menyelisih dari manhajus salaf. Karena memang tujuannya kebaikan kepada saudaranya. Bukan tujuannya untuk menjatuhkan. Bukan tujuannya untuk menghina. Tapi beliau tahu persis akan kehormatan seorang muslim. Jelas di sini ayuhal ikhwah. Sehingga kita jangan seperti orang-orang yang na'udzubillah. Yang mereka menampakkan manhaj salaf tetapi tidak ada aturan. Ya, dia jadikan al-jarh wa ta'dil sebagai bentuk mencela saudaranya. Ya, melakopi dengan nama-nama yang jelek. Ya, nama seseorang dilakopi terkadang disebut Fir'aun. Ya, nama seseorang sekarang terkadang marganya Jawas disebut Yesus. Dan seterusnya. Apa-apaan seperti ini? Ya, tetapi subhanallah mereka menamakan itu sebagai dakwah. Mereka namakan itu sebagai ibadah. Kita khawatirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan orang-orang yang telah sesat hidupannya di dunia ini, dia menyangka bahwasanya apa yang dia buat itu kebaikan. Tapi hakikatnya sebenarnya adalah kesesatan. Kita takut apa yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, la tufsidu fil ardi. Jangan kamu merusak bumi ini. Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang muslihun. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Tetapi katalah justru kalian telah berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan sampai syaitan mempermainkan kita. Ahlussunnah adalah orang yang selalu berada di tengah. Tidak tafrid dan juga tidak ifrat. Ahlussunnah bukan kemudian bergampang-gampangan. Semuanya sunnah. Semuanya baik, semuanya bagus. Ya, selama dia muslim semuanya kita ya mengambil faedah dan seterusnya. Kita juga tidak bermanhaj dengan manhaj seperti ini. Dan juga tidak bermanhaj dengan manhaj yang kaku. Ya, melakopi orang dengan lakop-lakop yang jelek. Tidak memperhatikan kehormatan seorang muslim. Tidak ada keadilan dalam bersikap. Ini juga bukan sikap Ahlussunnah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua dalam ayat, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu litaqwa." Jangan dikarenakan permusuhan engkau kepada suatu kaum kemudian engkau tidak bisa bersikap adil kepada mereka. Bersikap adillah karena keadilan itu bagian daripada ketakwaan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sifatnya adalah mutlak. Ya, dalam arti kata kepada siapapun kita harus bersikap adil kepada orang yang bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan Rasul, dari kalangan kufar kita juga harus bersikap adil kepada mereka. Bagaimana sikap adil kita kepada mereka? Kita tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita. Kita tidak mengusir, tidak mengganggu orang-orang yang tidak mengusir kita dari negeri kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada masalah engkau berbuat baik kepada mereka. Engkau bersikap adil kepada mereka. Yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkanmu dari negerimu dan orang-orang yang tidak ya memerangimu. Kepada orang kafir kita harus bersikap adil. Walaupun mereka bermusuhan dengan Allah. Walaupun mereka bermusuhan kepada Rasul. Ada hak-hak yang harus kita tunaikan sebagai manusia kepada mereka. Inilah keadilan Islam. Lah kalau seandainya kepada orang kafir saja. Ya harus ada sikap adil kita kepada mereka. Bagaimana lagi kepada seorang muslim. Anggap saja dia terjatuh dalam kesalahan. Tetapi kesalahan saudara kita seorang muslim tidaklah besar seperti kesalahan orang-orang yang kafir yang bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jelek-jeleknya orang Islam, ya, jelek-jeleknya orang Islam tentunya dia jauh lebih baik dibandingkan Abu Thalib. Lebih baik daripada Abu Thalib, jelas. Jelek-jeleknya orang Islam. Ya, karena apa yang dia miliki dari la ilaha illallah itu akan menyelamatkan dia dari kekalan api neraka. Jelas di sini. Tetapi Abu Thalib karena kebaikan dia kepada Islam, karena dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia cinta ketika ada orang masuk Islam, karena kebaikan yang dia miliki inilah ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang paling ringan azab dalam neraka. Tetapi tetap dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang harus difahami oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Harus difahami oleh setiap para penuntut ilmu. Ya, jangan dia memahami sesuatu dari perkara ya, atau dia memasukkan sesuatu apa yang bukan dari manhaj salaf, akhirnya ya manhaj salaflah yang tercela. Akhirnya guru-guru kita yang ada di Yaman yang mereka mengajarkan anak muslimin siang dan malam ya, yang kerjaan mereka di maktabah, di perpustakaan, ya guru-guru kami enggak perlu repot cari mereka, cari di perpustakaan sudah ada. Kalau enggak mengajar di rumah yang sudah di perpustakaan. Ya, bahkan sebagian guru-guru kami mereka tidak mau keluar dari pesantrennya, tidak mau dia keluar. Diundang seluruh dunia mereka enggak mau. Mereka khawatir meninggalkan murid-murid mereka. Ya, mereka khawatir meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anaknya. Ini dikarenakan kepedulian mereka kepada penuntut ilmu, kecintaan mereka kepada ilmu, supaya jangan sampai ilmu tersebut ya hilang dari murid-muridnya. Karena demikian sebenarnya ya aturan di dalam agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur rasulnya, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, kata Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, Abdurrahman Sa'di rahimahullah, ya hendaknya seseorang memperhatikan orang yang sudah siap untuk mendapatkan ilmu ya dibandingkan dengan orang yang belum siap untuk menerima ilmu. Kan begitu. Abdullah bin Ummi Maktum sudah siap untuk mendapatkan ilmu. Sementara orang-orang musyrikin Quraisy dari pembesarnya belum tentu dia menerima ilmu. Kan seperti itu. Sehingga hendaknya orang fokus kepada orang yang sudah siap untuk menerima ilmu. Nah, para penuntut ilmu di ma'had, di pesantren, hadharah sana, hadharah sini misalkan, ya itu kan belum siap untuk, ada yang siap menerima ilmu, ada cuma rame-ramean, dan seterusnya. Dan seperti itu. Ya, tetapi hendaknya mereka fokus, bukan berarti enggak boleh. Saya enggak mengatakan enggak boleh, bukan terlarang, enggak. Tapi maksud yang ingin kita jelaskan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya mana orang yang di situ fokus kepada ilmu, itulah yang lebih kita berikan perhatian kepada mereka. Makanya Allah menegur Rasulullah, abasa wa tawalla. Ya, dan inilah metode yang kami ketahui dari ulama kami di negeri Yaman. Tapi karena sekelintir manusia yang mereka menisbatkan dirinya kepada lulusan Yaman, akhirnya ya oh mungkin itu yang diajarkan di Yaman. Ya tahdir sana, tahdir sini, caci maki sana, caci maki sini, tidak memperdulikan keadaan muslimin, tidak memperhatikan kehormatan seseorang. Akhirnya yang jelek adalah dakwah salaf, yang jelek adalah dakwah yang diumban oleh guru-guru kami di negeri Yaman. Dan ini wallahi kita ya tidaklah demikian seperti yang sebagiannya telah saya sebutkan. Ya. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, la yahmalannakum ba'd qaumin ala tarkil 'adl fihim. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Ibnu Katsir rahimahullah, jangan sampai kebencian engkau kepada suatu kaum kemudian engkau meninggalkan bersikap adil kepada mereka. Bal sta'malu al 'adl fi kulli ahadin sadiqan kana 'aduwan. Subhanallah. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya engkau bersikap adil kepada setiap orang. Apakah itu kepada temanmu, ataukah itu kepada musuhmu. Jangan karena dia temanmu, kan jangan itu karena sahabatmu, kan jangan itu karena gurumu, karena jangan itu dengan orang yang kau cintai, dia salah tetap engkau benarkan. Dia salah engkau tidak luruskan. Dia salah tetap engkau bela. Dan seterusnya. Ya, tetapi ketika itu berlawanan dengan musuhmu, padahal ucapannya betul, ucapannya tidak ada yang keliru. Ya, akhirnya dihina, dicaci maki dan seterusnya. Tidak demikian. Kita harus selalu bersikap adil dalam bersikap. Ya, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh bergampang-gampang. Kemudian, tsumma ala amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, ayam ta'an bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi mu'min ma laysa fihi habasahu Allah fi radghatil khabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya barang hendaknya orang-orang yang mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar untuk hati-hati. Mereka memperhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi mu'minin, barang siapa yang seseorang berkata kepada seorang mukmin apa yang tidak pernah dia ucapkan Dan mukmin di sini bukan hanya golongan kita saja, harus kita ketahui. Siapa saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah dan tidak nampak darinya perbuatan-perbuatan kufur, maka dia adalah orang yang mukmin. Kebidaan seseorang dan maksiat seseorang tidak mengeluarkan dia daripada dairah seorang mukmin. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang seseorang mengucapkan kepada seorang mukmin apa yang tidak pernah dia ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman kepadanya kelak dalam neraka, nanah dari penghuni neraka. Iya dan billah. Ini perkara yang sangat harus kita berhati-hati. Jangan sampai syaitan mempermainkan kita, saudara-saudaraku muslimin. Jangan sampai syaitan ini menjadikan ibadah. Al-jarah wa ta'dil adalah bagian dari ibadah. Al-jarah wa ta'dil adalah daripada metode manhajus salaf. Sehingga kita tidak memperhatikan kehormatan seorang muslim. Kita berbicara seenak perut kita. Ya seenak maunya kita, kapanpun, dimanapun. Tanpa memperhatikan maslahat dan mafsadah. Tanpa memperhatikan perkara-perkara yang diatur dalam agama. Kita khawatirkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan diberikan minuman dari nanah api neraka. Kita harus paham, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, masuknya seseorang ke dalam neraka bukan hanya ketika dia berbuat syirik. Masuknya seseorang dalam neraka bukan hanya saja ketika dia berbuat bid'ah. Masuknya seseorang ke dalam neraka bukan hanya saja ketika dia termasuk dalam masuk dalam golongan hizbiyah. Masuknya seseorang dalam neraka bukan hanya ketika dia makan riba. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita dalam hadisnya, ada orang yang masuk dalam neraka ketika dia tidak memberikan minuman kepada seekor kucing. Dia penjar, dia kurung kucing tersebut. Kemudian kucing tersebut lapar, dia tidak beri makan. Kemudian Allah celupkan dia ke dalam neraka. Iya dan billah. Ini hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai, wah saya sudah sunnah, saya sudah tauhid, saya sudah begini, saya sudah begitu, maka tidak ada balasan bagi saya kecuali surga. Iya dan billah. Ini orang-orang yang maghrur, yang tertipu dengan amalan sedikitnya. Ya, inilah yang harus diperhatikan. Dan nasihat apa yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin, ini merupakan nasihat yang sangat penting. Perhatikan orang-orang yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Memperhatikan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Athir fi nihaya ja tafsiru ya anna usaratun ahlin nar. Ya, hadis yang kita baca tadi itu adalah usaratu ahlin nar, nanah dari penghuni neraka. Radghah, radghah. Ya, Allah kami minumkan kepadanya radghah. Apa itu radghah? Dia adalah ya nanah dari penghuni neraka jahannam. Wallahu taala alam bissawab. Itu dari sisi harokatnya. Bisa dengan disukun huruf dal, rod, rod. Ya, bisa di fatah, rodoh. Rodoh, bisa rodoh. Taib. Ar-Rabi, yang terakhir. Ayakuna qasduhu solahun dalikal asi wal ihsan ilaih. Dan maksud dan tujuan dia ketika dia mencegah kemungkaran, maksud dan tujuan dia ketika mengkritik ahlul bidah, mengkritik ahlul awam, atau meluruskan kesalahan seseorang, qasdu salahum dalik. Maksudnya adalah memperbaiki pelaku maksiat tersebut dan berbuat baik kepadanya. Faham di sini? Maka sesuatu yang kita munculkan adalah quwwatul hujjah, laisa quwwatul lisan. Ini harus kita. Yang kita kedepankan adalah kuatnya hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang datang daripada salafun saleh, agar saudara kita tersebut dia bisa ya mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Bukan dengan menjatuhkan, bukan dengan menghina, bukan dengan mengejek, ya bukan dengan mencibir. Ya, karena ketika seseorang mencibir itu tujuannya bukan apa? Bukan salahun dalik. Karena setiap manusia tidak suka dia dicibir. Setiap manusia dia enggak suka dia dijatuhkan. Ya, tetapi tetap seperti yang kita sebutkan, kemungkaran harus dicegah. Tetapi kedepankan kuatul hujjah, bukan kuat lisan. Apa kuat lisan? Cacian, makian. Ya, bukan ini yang kita kedepankan. Antum seperti yang saya ingatkan tadi. Antum lihat bagaimana Syekh bin Baz membantah. Kuat hujjah yang beliau kedepankan. Ya, bersama dengan itu beliau muliakan, disebutkan namanya, jabatannya, dan seterusnya. Taib, ini tujuan seseorang mencegah kemungkaran. Dan siapa yang menilai kita? Yang menilai kita Allah. Itu jadi masalah. Kalau yang menilai kita manusia gampang, kita bisa bersilat lidah. Yang menilai kita manusia gampang, kita bisa menyusun kalimat, oh enggak, begini kok maksudnya. Ya, tetapi yang menilai kita Allah Rabbul Alamin yang di atas, itu yang menilai kita. Itu yang jadi masalah. Apakah itu menjadi pahala bagi kita atau bahkan justru menjadi dosa buat kita? Bal yakunu nasih qasduhu anna Allah yuslih dhalika syakhs. Ya, bahkan tujuan seorang penasehat, dia menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki orang tersebut. Ya, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kesempatan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang yang dia meluruskan kesalahan saudaranya, dia sampaikan kesalahannya, kalau memang perlu disampaikan di depan umum, dia sampaikan di depan umum. Tetapi di malam harinya dia mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dialah orang yang baik sebenarnya ya Allah. Dia orang yang semangat beragama ya Allah. Ya, dia adalah orang yang ikhlas ya Allah. Tetapi mungkin jalannya salah ya Allah. Bukakanlah hatinya ya Allah. Itulah orang yang dianggap sebagai penasihat yang baik. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang jadi pertanyaan kita sekarang. Sudah berapa banyak orang yang kita bantah? Sudah berapa banyak orang yang kita kritik? Sudah berapa banyak orang yang kita sebut namanya? Fulan melakukan begini. Fulan melakukan begini. Apakah pernah? Ya, kita berdoa sama Allah. Berdoa memohon agar Allah membukakan hatinya. Ya, agar bisa memberi menerima nasihat apa yang kita sampaikan. Pernah atau tidak? Kalau seandainya itu belum pernah kita lakukan, para hadirin dan hadirat, kita khawatir. Ya, nasihat yang kita berikan kepadanya bukan untuk tujuan kebaikan, tetapi kita memiliki tujuan-tujuan yang lain. Kita khawatir, saya bukan menjazamkan. Dan ini berlaku bagi saya. Dan berlaku bagi siapapun. Ya, sehingga inilah perlu kita luruskan dari apa yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita. Ya, perlu di situ ketakwaan, butuh di situ ilmu, butuh di situ tathabut. Ya, perlu kita perhatikan bahwasanya kehormatan muslimin itu sangat terjaga. Wallahu a'lam bissawab. Ya, apa kita lanjut atau kita sudah cukup untuk kita akhiri dan insyaallah akan kita baca bab yang baru karena setelahnya bab yang baru. Kita cukupkan dulu Ustaz. Kita baik, masuk ke tanya jawab Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi kali ini. Silakan Iwan sekalian kalau ada pertanyaan bisa langsung meng-unmute mikrofonnya. Kalau ada sudah ada pertanyaan di web silakan disampaikan. Boleh saya mulai Ustaz? Apakah semua kehati-hatian ini apakah diperbolehkan kita dalam membantah itu menyebutkan kebaikan-kebaikan orang pelaku bid'ah itu tadi, ahlu bid'ah, sebelum membantahnya saat. Jadi dia sudah berjasa ini, berjasa itu, tetapi ini, apakah boleh menyebutkan kebaikan-kebaikannya sebelum atau sesudah membantah saat? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu diperhatikan antara menyebutkan biografi dengan menyebutkan membantah kesalahannya. Ketika menyebutkan biografi seseorang, maka kita sebutkan apa yang dia miliki. Dia memiliki titel doktor, dia memiliki akhlak yang baik, dia memiliki perangai yang baik, dia punya kedermawanan dan sebagainya. Ketika kita menyebutkan biografi, demikian kita membaca kitab para ulama kita seperti kitab Syiar Al-Mudabbalah bin Dhahabi, disebutkan tentang Abdurrahman bin Muljam, Qari, Zahid, Zuhud, dan semisalnya. Baik, namun ketika kita membantah, dalam keadaan kita sedang membantah mereka, maka kita tidak menyebutkan kebaikannya. Karena ketika kita menyebutkan kebaikannya, kita telah meruntuhkan sedang apa yang sedang kita bahas. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka memiliki kebaikan menjaga Ka'bah. Ya, dalam biografi kita dapatkan. Ya, bagaimana mereka menjaga Ka'bah? Mereka membangun Ka'bah. Mereka mengeluarkan infak mereka dari uang yang halal ketika membangun Ka'bah. Dari sisi biografi disebutkan kebaikan mereka. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kekafirannya mereka, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kebobrokan mereka tanpa menyebutkan kebaikan mereka. Ya, semisal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya walladzina takhadhu min duni auliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada Lata dan Uzza, tetapi kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Lata dan Uzza ini sedekat-dekatnya. Ya, dan Allah mengatakan apa? Kadzibun kafar, mereka pendusta dan mereka itu kufur. Ya, sehingga para hadirin dan hadirat memetode ahli sunnah. Ketika kita mengingatkan kesalahan seseorang, kita tidak perlu menyebutkan kebaikannya. Karena ketika kita menyebutkan kebaikannya, maka apa yang kita sampaikan itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Saya contohkan. Kita menyebutkan satu kelompok misalnya. Ya, kelompok ini dia memiliki penyimpangan. Karena dibangun di atas tarekat A, tarekat B, tarekat C, tarekat D. Dan mereka tidak ada kepedulian dengan dakwah tauhid. Pembahasan mereka hanya sebatas rububiyah. Ya, dan beraneka ragam hal-hal yang ada pada diri mereka. Hadis yang dijadikan sandaran, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, dan semisalnya. Tetapi, ya, banyak orang-orang sudah bertobat dikarenakan mereka, dan seterusnya. Kira-kira audien ketika mendengar gimana? Hah? Oh, baik mereka, bagus mereka. Jadi gak ada manfaat ketika kita mentahdir agar menjauhi manusia darinya. Karena tujuan tahdir, tujuan mengingatkan kesalahan agar manusia bisa menjauhi dari kesalahannya dan tidak termakan dengan syubhatnya. Ya, saya contohkan lagi. Ketika kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang yang banyak meninggalkan salat di khutbah Jumat. Farqun bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perbedaan di antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Takut enggak orang dengarnya? Takut. Orang meninggalkan salat, wah ini geri ini. Kafir orang meninggalkan salat. Tetapi wahai saudara-saudaraku muslimin, hadis ini telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan kufrun duna kufrin. Mulai bernafas lagi, alhamdulillah, ternyata enggak kafir. Jadi enggak ada maslahat di sini. Ada cara menyampaikan ilmu, metode menyampaikan ilmu penting. Bukan hanya sekedar konten saja. Makanya para ulama menjelaskan, ketika kita berhadapan di tengah-tengah manusia yang mereka banyak meninggalkan sholat, maka gak perlu dirinci, sampaikan saja hadis sebagaimana dhahirnya, supaya mereka takut. Tetapi ketika kita berbicara di koridor penuntut ilmu, yang mereka ada insya Allah adalah orang yang sudah mengerjakan sholat, rajin mengerjakan sholat, istiqomah mengerjakan sholat, baru kita mentafsil permasalahan. Bisa difahami? Nah, begitu juga dengan perkara yang saya sebutkan tadi. Ketika kita jelaskan begini-begini, kemudian kita sebutkan ujungnya baik-baiknya. Ya, yang saya ketahui bahwasanya jamaah begini, banyak orang karena dia ikut sholat dan lain sebagainya. Kalau seandainya yang berbicara seperti ini, orang yang bukan, tidak mengenal manhaj salaf, itu mungkin wajar, walaupun kita salahkan. Tapi ketika yang mengucapkan seperti ini, orang yang intima kepada manhaj salaf, terlebih dianggap sebagai pembesarnya, ini sesuatu yang sangat aneh. Ya, karena sesuatu itu bukan dilihat dia rajin sholat. Kalau rajin sholat, khawarij juga rajin sholat. Kan begitu. Kalau dianggap sebagai rajin puasa, khawarij juga rajin puasa. Banyak orang jadi bertobat, banyak di penjara-penjara jadi bertobat. Ya, karena di situ banyak gembong-gembong khawarij. Banyak orang yang tadi penyebar narkoba dan sebagainya, penjual narkoba jadi tobat. Cuma pemikirannya seperti pemikiran khariji. Ya, tetapi apa kata Rasulullah kepada mereka? Haula kila munnar, mereka anjing neraka. Ini kan pelajaran dasar buat orang yang baru mengenal sunnah. Sesuatu itu dilihat dari sisi akidahnya. Ini kan pelajaran dasar. Jelas ya? Jadi saya sering mengatakan, memang ilmu itu bisa diketahui oleh orang, bisa tidak diketahui oleh orang. Itu tip. Imam Malik banyak hal yang beliau gak ketahui, apalagi kita. Tapi ada ilmu yang sifatnya ilmu dasar. Ya, saya tanya sama anak SMA, 2x2 berapa? Gak tahu saya 2x2. Ini kira-kira wajar gak anak SMA 2x2 gak tahu? Gak wajar. Tetapi anak SD 2x2 gak tahu, wajar dia masih SD. Jadi ada ilmu-ilmu yang itu sifatnya ilmu dasar yang seseorang harus mutqin. Ya, karena orang yang diambil ilmu adalah orang yang mutqin. Orang yang mutqin ilmunya. Nah, kalau seandainya hal-hal yang sangat mendasar saja, dia tidak mutqin daripada ilmunya, maka bagaimana kita akan mempercayakan agama kita kepada seseorang? Ya, bukan berarti kita yang berbicara kita sudah mutqin, tidak. ya kita berusaha berdoa memohon kepada Allah, terus belajar, diberikan taufik dan diberikan hidayah oleh Allah. Namun ya ada hal-hal yang memang seseorang ketika belajar dia mutkitkan dulu ilmu-ilmu asal, ilmu-ilmu dasar. Takut nanti kalau sudah membesar, ya sudah dianggap sebagai tokoh, ya, dan ucapannya diterima oleh manusia, sementara dia tidak mutkin dalam asalnya, maka ini akan memberikan mudarat kepada orang lain. Jelas para hadirin, kita tidak melihat sesuatu itu, tetapi dari sisi akidah. Demikian para ulama kita melihat, membahas tentang sebuah kelompok, itu dibahas dari sisi akidahnya mereka. Karena kalau seandainya sholat, Khawarij juga rajin sholat di zamannya Ali, tapi diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Sudah masuk. Apakah diperbolehkan atau bisa direkomendasikan mempelajari ilmu sejarah sirah dan parenting kepada ustaz yang tidak menyebutkan dirinya sebagai dai salafi? Ustaz tersebut bukan lulusan Universitas Islam Madinah. Baik, yang pertama, saudara-saudaraku muslimin, sejarah adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Ya, terkhusus kisah-kisah para nabi dan rasul. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa qulna naqussu 'alaika min anbai ar-rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami kisah kepada engkau dari kisah-kisah para nabi dan rasul supaya kami menguatkan hatimu. Jadi di antara manfaat mempelajari sirah. Satu, yang kedua, ya, mengambil ilmu itu bukan hanya sebatas dari lulusan Jamiah Islamiyah Madinah. Ketika seseorang hanya mengambil ilmu dari ustaz lulusan Jamiah Islamiyah Madinah, maka dia telah mengkultuskan kebenaran itu pada tempat tertentu. Dan ini bukan dari metode manhaj salaf. Ya, dan madrasah salaf, madrasah sunnah, itu bukan hanya Jamiah Islamiyah Madinah. Tapi madrasah sunnah ada yang di Mesir, ada yang di Lebanon, ada yang di Jordan, ada yang di Urdun, ada yang di negeri Yaman, ada yang di Indonesia, ya, dan seterusnya. Bahkan subhanallah, saya punya kenalan dosen yang mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, setiap kali saya membawa para santri untuk tes di Madinah, beliau selalu ingatkan, ya, belajar bukan hanya di Madinah saja. Belajar itu bisa di mana saja. Selama mereka adalah ahlus sunnah. Dan berapa banyak orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada Islam dan muslimin, mereka bukan lulusan dari Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, sadaq, apa yang beliau sebutkan? Ya, masyayikhuna Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdul Rahman Al-Adani, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usabi, ya, dari masyayikh-masyayikh Yaman, mereka tidak belajar di Madinah. Tapi subhanallah, banyak kebaikan yang mereka telah ajarkan anak-anak muslimin di seluruh dunia. Ya, sehingga murid-murid mereka tersebar di seluruh dunia mengajarkan kebaikan. Ini satu hal. Hal yang paling terpenting, seseorang itu berjalan di atas jalan sunnah, berjalan di atas manhaj salaf. Dimanapun dia belajar, selama gurunya adalah orang-orang yang berada di atas sunnah. Nah, kalau dia memang belajarnya di atas sunnah, belajar dari orang-orang yang mengenal sunnah, walaupun misalnya dia gak perlu pakai namanya salafi, walaupun dia gak perlu pakai pesantren namanya salafi, walaupun dia gak perlu mengaku dirinya salafi, tetapi ketika dia berjalan di atas jalan sunnah, maka dia orang yang berhak untuk kita ambil ilmunya. Tapi kalau seandainya dia majuhul, kita gak tahu dia belajar di mana, akidahnya bagaimana, tetapi dia bagus dalam menyampaikan sejarah, maka ya ini adalah hal yang dikhawatirkan dia akan memasukkan sesuatu dalam perkara akidah bukan bagian dari akidah atau sunnah wal jamaah. Jadi hendaknya berhati-hati. Dan banyak para masyayikh kita, para ulama kita yang bisa kita membaca buku-buku mereka. Di antara masyayikh di zaman sekarang yang fokus dengan sejarah, terkadang Syekh Al-Khumais rahimahullah fidahullah, Syekh yang ada di Kuwait kalau saya tidak salah, beliau banyak kitab-kitab tentang sejarah. Beliau banyak pelajaran-pelajaran kisah tentang sejarah. Ya, Sultan Eid yang ada di Saudi Arabia, beliau juga fokus dengan pelajaran-pelajaran sejarah. Ya, sehingga ya kita mencari orang-orang yang memiliki keahlian dalam masalah tersebut dari kalangan ahli sunnah. Maaf, Mas Anom, ini sampai jam berapa kita? Sudah selesai, Ustaz. Sampai jam... Sudah selesai? Ya, sampai jam 8 aja, Ustaz. Oke. Gimana, Ustaz? Selesai, alhamdulillah. Oh, saya kebetulan ada, ini di Mahat, ya. Saya harus pergi ke studio nanti baik. Kajian. Baik, Ustaz. Kalau sudah cukup, sudah cukup ya. Sudah cukup, gimana? Sudah cukup, Ustaz. Sudah cukup ya. Iya. Iya. Aman ya. Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi hari Ahad, Ustaz. Insyaallah. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik ya, saya tutup. Baik, Ustaz. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.